sampan menuju pulau Amboy. Bila sampai ada ku tak tahu sayang, ombak dan badai takkan ku hirau asalkan sampai tempat tujuan. Amboy Sri Lanka, Amboy Sri Lanka. Tambah merunduk Amboy Sri Lanka, Amboy.